Mitra Bisnis, DPR menyiapkan RUU tentang pertanahan yang akan membatasi kepemilikan luas lahan hak guna usaha HGU bagi usaha perkebunan dan pertanian. Nantinya dalam satu provinsi, penguasaan lahan HGU untuk komoditas perkebunan maksimal 10.000 hektar, pertanian atau tambak paling luas 50 hektar, dan HGU untuk usaha berskala besar atau nasional paling banyak 100.000 hektar. Asosiasi mengatakan, rencana pembatasan ini akan menghambat pengembangan industri hilir, sebab idealnya lahan yang dimiliki perusahaan harus besar untuk efisiensi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, apa komentar Anda mengenai rencana pembatasan lahan ini? Undang-undang ini sangat diperlukan karena begini, ya. You lihat dong, apa yang disebut nasionalisme itu akibat daripada globalisasi sudah sekarang mewarnai seluruh dunia, terutama di Afrika, ya. Sekarang saatnya Indonesia, ya. Ini sudah saatnya sekarang adalah tanah Indonesia untuk orang Indonesia, untuk rakyat. Tidak boleh lagi kita bagi-bagi sama orang. Saya setuju sekali. Dan saya mau DPR secara konsekuen menjaga itu dalam pelaksanaannya agar distribution of wealth itu bisa merata. Kalau tidak merata, ya, itu yang menyebabkan terorisme. Yang lain makan atau senang-senang, yang lain nggak makan, ke terorisme. Ya kan? Jadi kalau ini dilaksanakan dengan baik, Indonesia itu bisa terjaga, nggak bisa terjadi seperti Syria, nggak terjadi seperti Mesir. Nah, distribution of wealth. Bukan, ini bukan sosialisme, bukan sama sekali. Pemerataan perlu. Tapi bagaimana Pak dengan pengusaha lokal yang juga bergerak di bidang perkebunan dan pertanian? Bukankah juga akan terkena dampak? Join with the people. Maksudnya itu ya, suruh dong mereka itu kerjasama dengan rakyat setempat lah. Plasma, sistem plasma. Sistem plasma ini perlu ditumbuh kembangkan, ya. Koperasi-koperasi perlu ditumbuh kembangkan. Karena kalau ini nggak sekarang undang-undang ini kita bikin, nanti Indonesia ini NKRI pecah. Ini perlu biar rakyat setempat itu, karena tanah itu kan ada tanah ulayan. Dulu kan Indonesia ini kan terdiri dari kerajaan, ya. Dan terjadi peristiwa di Kalimantan itu dengan Dayak, dengan salah satu suku itu, kan kena begituan. Ya, jadi ini perlu dijaga. Menjaga itu adalah dengan distribusi yang merata, bahwa rakyat harus merasakan manfaat dari kekayaan negara. Seperti Chavez, Venezuela. Saya setuju. Saya merasakan ini perlu, dan arus nasionalisme ini sudah sangat diperlukan akibat daripada globalisasi. Dan kalau perlu, mereka itu misalnya ada bisnis, ya boleh diatur. Dia kontrak berapa tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak boleh 30 tahun. Nggak boleh 100 tahun. Dibatasin waktunya. Dia bisnis, kembalikan lagi ke rakyat. Demikian Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Saya Wendy Lim.